lagi sensi, kesenggol dikit langsung kena hati. Gampang menangis, gampang emosi. Ku harapkan semua bisa mengerti. Maklum saja, aku lagi sedih. Baru kemarin ditinggal kekasih. Kalau merana kumpul di sini, aku belum bisa mengatasi. Sedikit pun tak pernah ku bayangkan sampai hati kekasihku lepas tangan. Saat cinta ini di level tertinggi, tanpa ada rasa dosa dia pergi. Mau kerja saja. Aku lagi sedih, baru kemarin ditinggal kekasih. Kalau merana kumpul di sini, aku belum bisa mengatasi. Sedikit